terus mengulur ini. Ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan endur. Ku bahagia. Dalam hidup ini ada ini semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku. Dan ku tanamkan cinta untuk kasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Bahagia. Semudah yang tak pernah kan.